Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Ya, kemudian kita lanjutkan ke buku baru yang akan kita bahas di majelis ini, yaitu buku Ma'alim fi Thariqil Islah. Ya, rambu-rambu dalam jalan yang patut diperhatikan bagi orang-orang yang menempuh jalan al-islah, upaya melakukan perbaikan, itu perbaikan masyarakat. Ya, maka idealnya seorang muslim adalah mengumpulkan dua keadaan, as-salih wal muslih. Ya, dia adalah orang yang salih fi nafsihi, salih fi nafsihi, dan al-muslih fi ghairihi, dan orang yang saleh pada dirinya dan berupaya untuk memperbaiki lingkungannya. Dan manusia itu bebas dari kerugian manakala manakala memiliki dua hal ini, saleh pada dirinya dan muslih untuk lingkungannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di suratul Asr, innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu berada dalam kerugian yang besar. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, ai as-salih fi nafsihi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dengan mengumpulkan iman dan amal saleh, maka jadilah orang tersebut salihun fi nafsihi, baik untuk dirinya sendiri. Apakah dengan menjadi orang yang saleh dia telah terbebas dari kerugian? Belum. Masih kurang dua syarat. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ai al muslih fi ghairihi. Dia adalah orang yang mewasiatkan kebaikan dan mewasiatkan sabar kepada orang-orang di sekelilingnya, di lingkungannya. Maka dia muslih fi ghairihi. Muslih fi ghairihi. Dia berupaya memperbaiki lingkungannya, sekelilingnya, masyarakatnya, menuju lingkungan yang lebih berkualitas, lingkungan masyarakat yang lebih unggul. Nah, orang yang mengumpulkan dua hal ini, saleh dan muslih, itulah orang yang terbebas dari kerugian. Dan untuk menjadi orang yang saleh, kita perlu panduan. Kita perlu panduan. Untuk mewujudkan iman, maka ada buku-buku akidah yang memberikan panduan kepada kita bagaimanakah iman yang benar. Untuk kemudian wa'amilus salihat, maka ada buku fikih. Ada buku fikih yang memberikan panduan ibadah yang sah, ibadah yang tidak sah, kapan sahnya ibadah, dan seterusnya. Ada buku-buku yang mengingatkan kita untuk konsisten di ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghindari bid'ah. Itu panduan untuk mewujudkan kesalehan diri. Ya, di samping itu, ketika kita ingin menjadi orang yang terbebas dari kerugian, kita harus menjadi seorang muslih. Kita ingin menjadi seorang muslih dan perlu panduan, perlu rambu-rambu untuk jadi muslih yang baik. Untuk jadi muslih yang sebenarnya. Jangan sampai niatnya menjadi muslih namun ternyata menjadi mufsid. Inginnya untuk memperbaiki namun terjadi yang terjadi adalah merusak keadaan. Inginnya adanya kualitas, peningkatan kualitas, namun ternyata yang terjadi adalah kemudian merusak keadaan yang sudah dibangun oleh banyak pihak. Ternyata malah kitalah pengerusaknya. Maka perlu ma'alim, perlu rambu-rambu agar jalan menjadi seorang muslih itu jalan yang benar. Itulah pentingnya membaca kitab ini. Inilah pentingnya membaca kitab ini, karena ini kitab ini ditulis untuk menjadi panduan, rambu-rambu fi thariqil islah. Dan sebagaimana kita saksikan bahwasannya secara umum thariqul islah itu jalan yang berat, Karena ketika seorang itu adalah orang yang salihun fi nafsihi, maka tidak ada yang merintangi, menghalangi. Tidak ada yang kemudian merintangi. Adanya orang yang memuji. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau salih fi nafsihi, maka orang memuji-mujinya. Namun ketika Nabi menjadi muslim, dengan Allah angkat beliau sebagai Nabi dan Rasul kemudian berdakwah, maka yang semula Muhammad itu mereka ganti nama Nabi kita Muhammad dengan sebutan Mudhammam. Kenapa? Tidak lain tidak bukan karena Nabi menjadi muslim, berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap lingkungannya. Maka semula orang yang terpuji menjadi orang yang tercela, karena mendapatkan respon yang negatif dari orang-orang di sekitarnya. Karena upaya islah, upaya perbaikan yang ingin dilakukan, maka tariqul islah, tariq jalan yang berat. Maka jalan yang berat tanpa panduan, maka tentu satu hal yang berbahaya. Sudah jalannya berat, tidak ada pedomannya, tidak ada rambunya. Maka hajat kita dan kebutuhan kita untuk memiliki rambu tersebut lebih-lebih adalah keperluan yang sangat-sangat mendesak dan vital. Ya, kita buka dengan halaman ke-6 muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Fa inna nasral ilmi, maka sunnya menebarkan ilmu dan mengajak manusia kepada kebaikan adalah di antara a'dhamil qurbat, adalah amal ibadah yang paling agung. Wa arfa'u darajat, dan satu derajat yang sangat-sangat tinggi. Walidha, oleh karena itu, maka inilah jalannya para rasul. Inilah jalannya para rasul. Mereka tidak hanya mencukupkan diri menjadi orang yang saleh pada dirinya. Namun jalan mereka adalah mereka menjadi insan-insan salihun muslihun. Alladzi salakuhu, yang inilah jalan yang mereka tempuh bersama kaum mereka. Maka para rasul Allah, mereka kemudian melaksanakan kegiatan mendakwahi kaumnya. Dan mereka laksanakan kewajiban ini dengan sebaik-baik pelaksanaan. Wakana, dan adalah penutup para rasul, dan rasul yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan mentaatinya. Walamma kana tarkul islah, dikarenakan jalan al-islah, jalan untuk memperbaiki lingkungan dan masyarakat, adalah satu kedudukan yang tinggi dan satu level yang mulia. Karena li zaman, maka menjadi satu keharusan bagi orang-orang yang menginginkan al-islah, perbaikan pada lingkungannya, hendaknya dia memiliki ilmu. Bagaimanakah cara yang tepat dalam islah? Adalah ala bainatin wa basiratin, artinya memiliki ilmu min amrihi, tentang perkaranya, yaitu tentang apa yang dia ingin wujudkan, yaitu al-islah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kul hadhi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakanlah inilah jalanku. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Apa jalan Nabi? Al-islah. Bentuknya gimana? Ad'u ilallahi. Aku mengajak manusia kepada agama Allah. Aku mengajak manusia untuk jadi orang yang taat kepada Allah. Ala basiratin, dengan modal ilmu. Ana wa man ittaba'ani, demikianlah keadaanku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka orang yang mengajak kepada perbaikan, ala basiratin, dan dia melakukan hal tersebut berdasarkan ilmu. Tu'ti da'watuhu thimaroha, maka dakwahnya akan mendatangkan buahnya, dan buahnya adalah mendapatkan ridha Allah, dengan Allah ridha kepadanya. Bidhufrihi, karena dia berhasil mendapatkan ganjaran yang banyak, karena dia adalah orang yang mengikuti dan meneladani. Dan di masa ini, walhamdulillah ta'ala wa fadlih, dengan puji dan karunia Allah, banyak orang, baik orang yang awam ataupun terpelajar, itu akbala, punya minat yang besar pada jalan-jalan kebaikan. Lebih semarak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tanyakan pada orang-orang tua kita. Gimana keadaan 10 tahun, 20 tahun yang lewat. Keadaan masjid, keadaan ibadah kaum muslimin, keadaan jilbab, keadaan perhatian tentang halal haram dan sebagainya. Maka kepedulian orang demikian banyak, ilman wa amalan wa da'man, kepedulian berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan amal, dan berkenaan dengan dukungan kepada kebaikan. Namun meskipun ada kebaikan demikian besar, ahlu syar, pelaku kejahatan tidaklah lalai. Ketika orang itu semangat untuk masyarakat secara umum lebih semangat untuk baik, mereka pun zadu, mereka pun menambah semangat dan kesungguhan mereka untuk menebarkan kejelekan, buryata dalam rangka menghalangi manusia dari kebaikan. Dan demikianlah sunnatullah, adanya sirah, adanya konflik, adanya persaingan antara orang yang menginginkan antara muslih dan mufsid, orang yang menginginkan rusaknya masyarakat dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan, atau kemudian pemikiran dan akidah yang rusak, dan orang-orang yang menginginkan al-islah, perbaikan. Dan natijah dan hasil dari konflik asira, konflik yang terus-menerus ini, karena ala muridil islah, maka menjadi kewajiban orang yang menginginkan perbaikan untuk berbaik sangka kepada Allah. Ini yang pertama. Maka adanya konflik abadi tersebut jangan kemudian menyebabkan putus asa. Jangan. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadahnya. Inilah perjuangannya. Kemudian yang kedua adalah dia menyincingkan lengan kesungguhan. Meningkatkan kesungguhan. Jangan loyo. Jangan yatakhodal. Jangan kemudian membiarkan. Tidak punya peran terhadap perbaikan. Cuma jadi penonton dalam tersebarnya kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Syaratan dengan syarat hendaknya dakwahnya adalah menurut tuntunan dalil-dalil syar'i, sebagaimana pemahaman salaful ummah alaihim rahmatullah. Maka di tengah-tengah buku ini terdapat ma'alim, sejumlah rambu-rambu. Yastadi'u biha muridul islah, orang yang menginginkan perbaikan itu bisa yastadi'u biha, terjemah telaknya mengambil cahayanya. Kemudian orang yang menginginkan perbaikan bisa memanfaatkannya. Dan poin-poin rambu-rambu ini diambil dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para ulama. Allah as'alu ayan fa'abiha, hanya kepada Allah aku memohon agar Allah memberikan manfaat dengan buku ini. Dan kemudian Allahumma ya Allah berikanlah taufik kepada para da'i, mereka lah orang-orang yang berupaya untuk muslih, memperbaiki umat dan masyarakatnya, berikanlah kepada mereka ilmu yang manfaat dan amal yang saleh, berkailah jerih payah mereka, satukanlah hati-hati mereka, dan nyamankanlah hati mereka dengan mereka melihat adanya perbaikan pada masyarakatnya dan kemuliaan umatnya. Walhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat, segala puji milik Allah yang dengan hanya dengan nikmatnya lah terwujud segala kebaikan. Abdul Aziz As-Sadhan hafizallahu taala. Maka rambu yang pertama dan yang paling utama dalam semua amal kebajikan adalah al-ikhlasu fil amal, adalah ikhlas dalam beramal. Maka perkara ini yaitu ikhlas karena Allah taala adalah pondasi keberhasilan amal dan keberuntungan pelaku amal. Bahkan dia adalah kaidah, dia adalah pondasi, dia adalah mantaliq, adalah titik tolak. Dengan baiknya niat, maka akan baiklah keadaan seseorang dan amalnya. Manakala niat itu rusak, maka rusaklah keadaan orang tersebut dan amalnya. Dan karena demikian besarnya martabat ikhlas, sya'an artinya martabat. Ini di sini artinya terjemahnya martabat dan kedudukan. Maka terdapat tekanan, Allah tekankan pentingnya ikhlas fi ghairi ayatin, dalam banyak ayat. Semisal Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah dalam keadaan memberikan murnikan ya, ibadahnya hanya untuk Allah. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar, Qul inni umirtu an a'budallah. Serukanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasanya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuknya. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar, sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan sebenarnya. Fa'budillah mukhlishallahuddin, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, tegakkanlah wajahmu di setiap masjid, yaitu setiap kali sholat, dan berdoalah kepada Allah dengan memurnikan agama dan doa hanya untuknya. Allah Ta'ala juga berfirman, fad'ullaha, berdoalah dan beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama untuknya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Fabil ikhlas yubarikullahu lil amil fi amalihi. Maka dengan ikhlas, maka Allah akan melimpahkan barokah bagi seorang pelaku amal dalam amalnya. Dengan ikhlas, Allah akan berikan tambahan taufik dan ta'yid, penguatan dan pertolongannya. Dan seorang yang beramal dengan ikhlasnya dalam amalnya, maka dia ala khairin, dalam kebaikan, wa min khairin, dan berangkat dari kebaikan, ila khairin, menuju kebaikan. Syaratnya ikhlas. Maka dia berangkat dari kebaikan, berada di jalan kebaikan, dan menuju kebaikan. Oleh karena itu, dzakara khairu wahidin, sejumlah orang menyebutkan, sebagian orang yang memberikan nasihat untuk lingkungannya, dan dia adalah seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas, mimman indahum yasirun al-ilmi, padahal ilmunya pas-pasan. Padahal ilmunya pas-pasan. Namun ikhlasnya luar biasa. Allah berkahi fi juhudihim. Allah berkahi jerih payahnya. Dan Allah memberikan manfaat dengan sebab dakwahnya. Dan nasihat-nasihat orang ini lebih membekas pada hati orang-orang yang didakwahi. Jauh ablar wa ta'thirin. Demikian sangat membekasnya. Kenapa ini terjadi? Jawabannya, apa kuncinya, apa rahasianya? Hada min thimaril ikhlas. Inilah buah ikhlas. Maka orang yang ikhlas, ilmunya itu biasa, dakwah, namun dakwahnya barokah. Dakwahnya barokah. Ilmunya bukan ilmu yang wah. Ya, boleh jadi ilmunya sedikit, beliau katakan. Namun karena ikhlas, maka efek dari pengaruh dari dakwahnya, kesungguhannya luar biasa. Maka menjadi kewajiban orang yang mengajak pada jalan kebaikan untuk berdoa minta kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya ikhlas dalam semua keadaan. Dan ketika jiwanya naza'athu, menariknya, dan dalam masalah ini menariknya untuk tidak ikhlas, wajanahat bihi an, dan mendorong dia untuk an menjauh dari jalan ikhlas, maka hendaklah dia lawan dirinya dan hendaklah dia tulus dalam perjuangannya. Maka dia akan melihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala satu hal yang akan menyejukkan hatinya dan melapangkan dadanya. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina, dan orang-orang berjihad karena kami, di antaranya adalah berjihad melawan dirinya yang mengajak untuk riya, mengajak untuk pamer, mengajak untuk ujub, dia lawan. Dan itu fina karena semata-mata ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buahnya akan kami tunjukkan padanya jalan-jalan kami. Wa innallaha ma'al muhsinin, maka dia termasuk muhsin, dan Allah bersama orang-orang yang memperbaiki amalnya. Ibnu Qayyim rahimallahu taala punya kalimat yang menarik. Beliau mengatakan, man awwada nafsahu al-amala lillah lam ashaqqa alaihi min al-amali li ghairihi. Siapa yang membiasakan dirinya untuk beramal karena Allah, maka tidak ada yang lebih sulit baginya kecuali beramal untuk selain Allah. Maka sulit baginya untuk amal, untuk beramal yang amal riya. Ketika orang itu sudah terbiasa dengan amal yang ikhlas, Maka untuk riya itu paling sulit. Untuk pamer paling sulit. Sebaliknya. Man awada nafsahu al-amala li hawahu. Siapa yang membiasakan dirinya untuk beramal kepentingan hawa nafsunya. Wa hadzihi dan mewujudkan keberuntungannya. Lam yakun asyaqqa alaihi minal ikhlasi wal amal lillah. Maka tidak ada yang lebih berat baginya dibandingkan ikhlas dan beramal karena Allah. Maka semuanya tergantung at-ta'wid, tergantung pembiasaan. Kata kuncinya adalah pembiasaan. Orang yang terbiasa amalnya karena Allah, maka beramal dengan niat pamer satu hal yang sangat sulit. Beramal untuk cari pujian manusia satu hal yang sangat-sangat berat bagi dirinya. Karena dia sudah terpatri pada dirinya amal karena Allah. Dan sebaliknya, Allah kemudian terbiasa amalnya karena cari pujian manusia. Maka satu hal yang sangat-sangat berat mengubah keadaan amalnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini rambu yang pertama. Perbaikan itu perbaikan lingkungan, baik lingkungan itu lingkungan keluarga, keluarga kecil kita ataupun keluarga besar kita dan yang lainnya, itu manfaat manakala berangkat dari ikhlas untuk kemuliaan Islam dan bukan kemuliaan diri sendiri, untuk izzatul Islam wal muslimin dan bukan izzatun nafsihi, dan ikhlas itu manakala orang itu berjuang untuk mulianya Islam dan mulianya kaum muslimin, bukan mulianya dirinya, mulianya teman-temannya, mulianya organisasinya, ormasnya, partainya dan yang lainnya. Itu bukan ikhlas. Ikhlas itu manakala beramal untuk izzatul Islam wal muslimin, untuk demi mulianya Islam dan kaum muslimin. Dia bangga ketika dia gembira dan senang, dia bahagia ketika melihat izzatul Islam wal muslimin. Meskipun dia tidak mendapatkan imbas, mendapatkan kemuliaan tersebut, tidak masalah. Itulah orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang barokah. Boleh jadi dia tidak punya media, dia tidak punya apa-apa, ketika dakwah itu ikhlas, maka manfaatnya ke seluruh dunia. Maka lihat para di antara para ulama-ulama kita, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan sebagainya. Beliau hidup tanpa medsos. Beliau hidup tanpa media. Tidak ada media. Dibesarkan oleh media. Nah, dia besar dengan sendirinya. Tanpa dibesarkan oleh media. Tanpa dibesarkan oleh media. Ini bukti bahwa karena Allah memberkahi dakwahnya. Dakwah islahnya. Dan ini insya Allah ta'ala ini adalah alamatul ikhlas. Tanda ikhlas beliau dalam upaya perbaikan yang beliau lakukan. Maka mereka hidup tidak dibesarkan oleh media, tidak dibesarkan oleh kemudian pemodal. Nah, cuma kemudian ngajar di masjid, kemudian mendakwai apa yang melakukan perbaikan, apa yang bisa dilakukan. Namun karena Allah tahu keikhlasan hatinya, maka Allah sebarkan manfaatnya ke seluruh dunia. Ilmunya menutupi bumi. Tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Orangnya semua orang kemudian mengenalnya dan mendapatkan pengaruh darinya. Baik yang menerima dakwahnya ataupun yang membencinya. Nah, itu terpengaruh dengan dakwahnya. Misalnya dakwahnya Syekh Al-Albani tentang semangat untuk mengoreksi hadis. Itu manfaatnya itu dirasakan orang yang terpengaruh dengan dakwah beliau semuanya, baik yang benci sama Syekh Al-Albani ataupun yang suka dengan Syekh Al-Albani. Itu semuanya terkena pengaruhnya. Maka orang-orang yang dulu kemudian tidak terpikir untuk ngoreksi hadis, kemudian apakah ini hadis yang benar ataukah tidak, sekarang mereka punya perhatian untuk itu. Perhatian untuk itu. Padahal bencinya sama Syekh Al-Albani dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mau tidak mau terkena ya ta'athar, terpengaruh dengan dakwahnya Al-Albani rahimahullah ta'ala. Itu karena ikhlas, karena Allah Subhanahu, itulah diantara buah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangka demikian, wala nuzaki alallahi ahada.